Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, falhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, kembali kita bisa bermajelis di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran Aqidatul Tauhid dengan membaca salah satu risalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Fadlul Islam dengan syarah dan uraian dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Hafizahullah, yang kajian-kajian sebelumnya kita telah masuk ke bab yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifah, tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus, mengingatkan tentang keutamaan Islam ini merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan merupakan milah ajaran agama Nabi Ibrahim yang hanif, dalam arti murni mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Artinya Islam yang merupakan agama di sisi Allah itu adalah Islam yang ikhlas, yang memang diwujudkan dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk patuh dengan mentaatinya, kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Itu yang terkandung dalam makna fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi lati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Di sini juga mengingatkan bahwasanya pentingnya untuk seseorang mengetahui hakikat agama Islam ini. Karena kebanyakan orang itu tidak mengetahuinya. Sehingga banyak juga yang terjatuh kepada perkara-perkara yang merusak, mengotori, bahkan bisa membatalkan kemurnian Islam dari dirinya. Berikutnya qala Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi wa qawlihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim dan Ya'qub telah berwasiat dengannya kepada putra-putranya. Ibrahim dan Ya'qub telah berwasiat dengan kalimat tauhid kepada putra-putranya. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini, agama tauhid. Maka dari itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ayat ini dimasukkan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Fadlul Islam, menunjukkan bahwasanya Islam yang telah disebutkan keutamaan-keutamaannya, sebagiannya, itu merupakan wasiatnya Ibrahim dan Yakub. Merupakan wasiat Nabi Ibrahim dan Yakub untuk para putra-putranya. Tidaklah mereka berwasiat kecuali dengan hal yang penting untuk keselamatan putra-putranya, apalagi Nabi Ibrahim yang begitu perhatian dengan anak keturunannya. Wajnubni wabani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabb, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan anak keturunanku juga demikian. Nah, di antara wasiat Nabi Ibrahim dan juga wasiat Nabi Yakub adalah untuk berpegang teguh dengan agama tauhid ini. Dan di ayat ini juga menunjukkan bahwasannya di antara keutamaan Islam adalah Islam merupakan ad-dinul mustafa, agama yang terpilih, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Innallaha astafa lakumud din. Kemudian dalam ayat ini juga wasiat dari Nabi Ibrahim dan Yakub untuk seseorang mempertahankan keislamannya dan keistiqomahannya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa wassa biha ay bi kalimat tauhid Ibrahim alaihi salam banihi Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa huwa Yaqub ibnu Ishaq ibni Ibrahim alladhi huwa Israil. Berwasiat dengannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat dengan kalimat tauhid untuk putra-putranya. Putra Nabi Ibrahim adalah Ismail dan Ishak. Ismail lebih tua daripada Ishak. Karena lahirnya Ismail dari ibunya Ummu Ismail Hajar dalam keadaan Sarah, Ummu Ishaq itu belum punya anak. Belum punya anak. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir terkait dengan ayat yang ada dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan ibunya, putranya dan ibu putranya, Hajar dan Ismail di tempat yang tidak berpenghuni. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, awalu ma takhaza awalun nisat awalu ma takhaza al mintaqa minan nisa'i Ismail. Ummu Ismailah wanita yang pertama menggunakan kain lampin yang dipakai untuk mengikat perut ataupun enggak jari ya. Disebutkan apa? Untuk menutup jejak dia dari Sarah. Yang ketiga itu terjadi ketidaknyamanan antara dua orang ini. Awal ini kan Ummu Ismail ini adalah semacam pemberian dari Sarah untuk Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata melahirkan lebih dahulu dari Sarah. Nah, dengan sebab itu ada ketidaknyamanan hubungan antara mereka berdua. Nah, Hajar Ummu Ismail ini ingin menghilangkan jejak dianya dari Sarah dengan menggunakan itu. Entah bagaimananya, akhirnya dibawalah oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail sampai ke Mekah yang sekarang ini. Yang ketiga itu di tempat yang tidak seorang pun dan juga tidak ada tanaman yang bisa dikonsumsi hasilnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya Ismail lebih tua daripada Ishak. Demikian juga wasiat Ya'kub. Ya'kub ini adalah putranya Ishak bin Ibrahim. Dialah yang disebut dengan Israel. Yaitu Nabi Ya'kub. Ini anbiya kulluh. Semuanya. Ismail, Ishak, dan Ya'kub. Ya'kub adalah putranya Ishak. Jadi Ya'kub ibnu Ishak ibn Ibrahim. Huwa Israel. Dia itu adalah Israel. Wasabiha banihi aidan. Ya'kub juga berwasiat dengan kalimat tauhid kepada putra-putranya. Wasiat yang berharga. Lebih berharga daripada harta benda. Yaitu untuk berpegang teguh dengan tauhid. Ini yang hendaknya kita teladani. Artinya bukan hanya yang sekarat ini butuh kepada talqin. Diingatkan dengan kalimat tauhid. Juga dari si yang sekarat ini mengingatkan kepada yang hidup. Terutama putra-putranya dan yang akan dia tinggalkan. Dan di antara yang paling utama untuk diingatkan adalah untuk mempertahankan agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasoha bi kalimati tauhid. Kalimati tauhid yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya. Kalimatul ikhlas lillahi azza wajalla. Kalimat tauhid ini adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas lillah azza wajalla. Wa tausiyatu ma'naha, makna daripada wasiat adalah annal musiya inda mautihi yusi dzurriyyatahu. Seorang yang berwasiat di menjelang kematiannya, di ambang ajalnya, berwasiat kepada duriyahnya, anak-anaknya, au man haulahu, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di sampingnya, agar bitaqwallah azza wajalla, untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebaik-baiknya wasiat. Ausina ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ini nasihat wejangan orang yang mau pergi. Berwasiatlah untuk kami. Usikum bitaqwallah. Wal wasiyatu 'indal fuqaha, istilah wasiat ini menurut pandangan para fuqaha adalah al-iznu bitasarruf ba'dal mauti. Ini istilah wasiyah dalam bab fikih. Idin. Menyerahkan urusan. Menyerahkan urusan setelah maut, setelah mati. Idin untuk berbuat terhadap apa-apa yang terkait dengan si mayit ini setelah matinya. Hadihil wasiyah, itu wasiat. Kamu nanti ini dan itu ya. Silakan mau adik-adikmu diurus. Nah, ini adalah izin. Watakunu bil amwal, terkadang wasiat ini dalam bentuk harta. untuk mengurus harta, untuk mengatur harta, usaha. Watakunu biddin, terkadang wasiat ini terkait dengan agama. Dan ini yang paling terpenting. Wasiat terkait dengan agama bagaimana? Wadzalika bil hassi 'ala tamassuki biddin, wasiat untuk berpegang teguh dengan agama. Semulia-mulianya wasiat ini. Ingat wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wasiat untuk ala tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wasiat untuk menegakkan sholat. Wasiat untuk tidak sombong. Wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang lainnya. Ini merupakan wasiatnya para pendahulu kita. Dari para anbiya dan orang-orang saleh yang mestinya kita teladani. Wasiat hasungan untuk berpegang teguh dengan agama. Fa Ibrahimu wa Yaqubu, contohnya Ibrahim dan Yaqub alaihimassalam. Ibrahimul ladzi huwa abul anbiya, Ibrahim selaku ayahnya para nabi, bapaknya para nabi. Kan Nabi Ibrahim, darinya lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Ishak lahir Nabi Yakub. Kemudian secara turun-temurun anbiya di Bani Israel. Dari Ismail turun menurun sampai datanglah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu anbiya tidak keluar dari dua tangga ini, dua rantai ini, dari rantai Ismail dan dari rantai Ishak. Makanya diistilahkan ataupun dijuluki Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya. Wa Yaqub alladhi huwa abu bani Israel. Demikian juga Yaqub yang dia merupakan ayahnya Bani Israel. Usulnya Bani Israel adalah Yaqub. Yang lahir darinya Bani Israel, yang di situ banyak para anbiya. Kilahuma, kebetulan kedua-duanya auso dzurriyyatahu bikalimati tauhid, berwasiat untuk anak-anak keturunannya dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid merupakan wasiat yang paling berharga dari seseorang untuk anak-anaknya. Wal ikhlas lillahi azza wa jalla wad-dinil haqqi, berwasiat untuk ikhlas kepada Allah serta berwasiat dengan agama yang benar. Wa hakada yajibu 'alal walid, ini mestinya bagi seorang walid, seorang tua. An yurabbiya auladahu ala ta'atillah, untuk mentarbiya anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah. Jadi tarbiyanya, tarbiyah ketaatan kepada Allah. Nah, ketika mau mati berwasiat untuk menjaga tauhidnya itu pun lebih nyaman. Wa an yusiyahum idza hadarahul mautu bitsabati 'ala din, dan hendaknya seorang walid, orang tua, berwasiat kepada anak-anaknya manakala tiba saatnya kematiannya untuk mereka sabat istiqomah di atas agama, untuk berpegang dengan agamanya. Wal baqai 'ala tauhid, dan untuk mempertahankan tauhid. Jadi ini pesan yang mulia dari Nabi Ibrahim dan Yakubnya untuk putra-putranya, dan ini adalah untuk kita teladani. Bagaimana kita berpesan dan berwasiat untuk anak-anak keturunan kita, jangan melulu harta, yang dipikirkan untuk anak-anaknya. Ini yang paling terpenting. Agama. Wahada min hirsil abawaini al-karimaini Ibrahim wa Ya'quba ala dzurriyyatihim. Dan ini menunjukkan betapa perhatian kedua ab ini, kedua orang tua yang mulia ini, Nabi Ibrahim dan Ya'qub, kepada dzurriyyatahuma, kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Nah, perhatian dari dua sosok yang mulia ini kepada anak-anaknya sangat berharga. Anak-anak ini, apabila mereka sepeninggal kedua orang tuanya di atas kesolehan dan di atas keislaman. Ya bani yahada nida. Kata-kata ya bani ini adalah panggilan. Nah, inna Allah astafa lakumuddin. Anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Syukur Allah telah menjadikan kalian sebagai seorang muslim. Allah pilih kalian sebagai pemeluk Islam. Ini merupakan nikmat. Ai ikhtar tauhidalakum. Allah pilih tauhid untuk kalian. Syukur ini. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang terlahir di keluarga muslim, di lingkungan muslim, di negeri muslim, artinya fasilitas Islam ada padanya. Patut disyukuri. Allah pilih berarti. Tauhid itu adalah untuk kalian. Li'annahum awladul anbiya. Mereka ini adalah putra-putrinya para nabi. Wa min dzurriyyatil anbiya, mereka ini adalah putra-putranya para nabi. Dzurriyyah. Fahum aula an yatamassaku bihadatin, mereka lebih berhak, lebih utama, lebih wajib untuk berpegang teguh dengan agama ini. Anak-anaknya para nabi. Sebagai contoh. Karena nabi adalah contoh, maka dari anak-anaknya ini juga hendaknya memberi pendidikan bagi yang lainnya. Wa an yakunu qudwatan linnas, supaya menjadi suri tauladan bagi manusia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Hadhihi wasiyatun bitamassuki biddin ila al-mamat. Artinya wasiat ini agar berpegang teguh dengan agama sampai maut menjemput. Wasiat dari seorang nabi kepada putra-putrinya agar berpegang teguh dengan agamanya sampai wafat. Wa dzalika bil amali bihi, yaitu dengan cara mengamalkannya. Wasabati alai, dan untuk istiqomah di atasnya. Wal hadari mimma yukhalifu minal bida'i wasyirki wadda'wati ila dolal, dan berhati-hati agar berhati-hati dari perkara-perkara yang menyelisihinya, menyelisih agama berupa bid'ah, syirik, dakwah, ajakan kepada kesesatan. Jadi dengan wasiat wa fala tamutunna illa wa antum muslimun adalah wasiat yang komplit sebenarnya kalau dipahami secara benar. Masuk ke dalamnya adalah peringatan hati-hati dari syirik, hati-hati dari bid'ah, hati-hati dari seruan suara kepada kesesatan. Itu dipahami oleh mereka dengan kata-kata yang ringkas, kata-kata yang singkat tapi bermakna padat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya taatilah Allah, berpeganglah dengan agama yang benar ini. Kemudian tersisip di situ hati-hati dari hal-hal yang bisa merusak agama, syirik, bid'ah, mukhalafah. Famadamal insanu alaq kaidil hayati, karena selama seseorang masih dalam ruang hidup kehidupan, pasca kehidupannya, fa innahu urdatun lil inhirab, karena ada potensi terancam untuk menyimpang, itu ada. Karena al-qulub bani Adam baina isba'ini min asabi'ir rahman, kalbu bani Adam ini berada di antara dua jari dari jemari-jemarinya ar-rahman, yuqallibuhu kayyasha yasha, Allah yang membolak-balik sebagaimana yang dia kehendaki. Ada urdha terancam, berpotensi al-inhiraf, menyimpang, berpaling. Watibai duati ad-dolal, terancam dia mengikuti da'i-da'i penyeru-penyeru kesesatan. Kan banyak sekali yang menyeru kesesatan, kepada kesesatan ini. Nah, kalau tidak dipesan dengan pesan-pesan yang berharga seperti ini, terancam. In lam yusabbituhullah, in lam yusabbituhullah azza wa jalla. Jika seseorang tidak diberi sabat istiqomah, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya selalu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena selama kita masih hidup ini ada potensi untuk menyimpang, ada ancaman-ancaman yang membuat seseorang itu berpaling. Jika tidak dikokohkan oleh Allah hatinya. Wa hadza fihi dalilun ala annal ibrata bil khatimati. Kata-kata fala tamutunna illa wa antum muslimun, dalil menunjukkan bahwasanya ukuran itu, tolok ukur adalah khatimah. Nasib akhir. Kondisi akhir. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslimuna lillahi bitauhid, artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengikhlaskan. Fal islamu yuradu bihi at-tauhid, yang dimaksud dengan Islam yang ada dalam ayat ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah tauhid. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian bertauhid. Maknanya wa huwa dinu jami'ir rusul, itulah agama segenap para rasul. Wa kullu rusuli ja'u bitauhid, jadi setiap semua rasul dari semenjak Nuh sampai Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang lain antara keduanya ini, yang ada itu yang kita kenal namanya maupun yang kita tidak kenal namanya, semuanya datang dengan membawa tauhid. Wahwa islamul wajhi lillahi azza wa jalla wal ikhlasu wal ibtiadu anisyirki, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dan mengikhlaskannya serta menghindar jauh dari syirik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kalimat itu jangan sekali-kali mati. Awas, pegang teguh Islam ini, tauhid maksudnya, ikhlas ini. Hada hasun ala tabati ala hadad din, ini hasungan untuk seseorang istiqomah di atas agama, sabat, kokoh dalam agamanya. Wa adamil iltifat ilama khalafahu, dan untuk dia tidak berpaling, tidak menoleh ke apa-apa yang menyelisihinya. Kemudian wa fihi annal ibrata bil khawatim, diulang lagi bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya tolok ukur itu adalah berdasarkan khawatim. Makanya diingatkan agar di akhir hayat itu seseorang mengucapkan kalimat tauhid, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqin kan orang yang mau mati daripada kalian dengan la ilaha illallah, supaya sabat ini, supaya husnul khotimah. Menuntut ilmu termasuk asbabil husnul khotimah. Menuntut ilmu termasuk sebab-sebab husnul khotimah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya karena menuntut ilmu adalah Allah menghendaki kebaikan baginya. Jalan menuju surga. Dengannya terangkat derajat. Ketika seseorang mati dalam keadaan dia sebagai penuntut ilmu, itu sangat kuat alamat menunjukkan husnul khotimahnya. Maka berbahagialah seseorang akhir hayatnya bersama dengan ilmu, daripada ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insana bihasbi ma yahtumu lahu min khairin aw syarrin. Seseorang tergantung dengan apa akhir baginya, baik ataupun buruknya. Kondisi dia baik atau kondisi buruknya. Baik akhirnya, baik pula nasib akhiratnya. Buruk akhirnya, buruk pula nasib akhiratnya. Wa fil hadisi sahih, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian selalu mengamalkan dengan amalan-amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta. Ternyata sudah didahului oleh suratan takdir kitabnya, dia melakukan amalan ahlun nar, amalan buruk. Khotimahnya su', buruk akhir hayatnya, masuk neraka dia. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada yang selama hidupnya melakukan amalan ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, antara dia dengan neraka tinggal satu dira, satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlul jannah, di antaranya adalah tobat. Tobat itu adalah amal ahlul jannah, masuk surga dia. Artinya al-ibratu bil khatimah. Yang jadi ukurannya itu adalah akhir. Kondisi akhir. Allati yamutul insanu alaihi, seseorang mati berada di atasnya. Mati di atas Islam, selamat dia. Mati di atas selain Islam, na'udzubillah. Min dzalik. Walakin alal insan, namun demikian hendaknya seseorang ya'malu a'malan, dia terus berusaha melakukan amalan-amalan takunu sababan. Amalan-amalan yang menjadi penyebab. Kita kan tidak tahu apa nasib kan. Jangan setelah membaca hadis ini, wah kalau gitu ya santai-santai aja. Nanti kan mau mati tobat. Ya kalau matinya masih lama, coba habis dia nyebut kata-kata tersebut, dead. Naudzubillah, su'ul khotimah jadinya. Berusaha seseorang. Hadis yang lain menunjukkan fima ya bedu linnas. Amalan-amalan ahlul jannah ini adalah apa yang nampak bagi manusia. Yang nampak. Tidak tahu yang tidak nampak. Wa yabta'id 'anil a'mal allati takunu sababan li su'il khatimah. Dia hendaknya menjauh, menghindari perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab su'ul khatimahnya. Apa asbab husnul khatimah? Ya amal soleh. Apa sebab daripada su'il khatimah? Amal buruk. Karena Rasulullah tidak tahu kapan ajalnya menjemput. Wal a'malu katsiratun, amalan banyak. Wal insanu madama ala qidil hayati fahuwa muradun lil inhirafi wal fitnati. Selama orang itu masih hidup, ada ancaman ada potensi dia menyimpang, dia terfitnah. Makanya banyak-banyak berdoa. Dilindungi dari fitnah. Waqad yanharifu wa yamutu ala ghairil Islam. Na'udzubillah. Menyimpang, mati dalam keadaan tidak, dalam keadaan non-muslim. Hadal hadis fihi al-hasu ala dinil Islam. Intinya hadis ini adalah menghasung untuk seseorang berpegang dengan agama Islam, matsabat alaihi, dan untuk istiqomah. Tentunya dengan melakukan sebab-sebab istiqomah. Menuntut ilmu, su'al, wa su'alillah azza wa jalla husnul khatimah. Memohon kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdullah wa qauluhu ta'ala summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau tadi wasiat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub untuk anak-anaknya, sekarang wasiat dari Allah kepada Nabi agar menteladani Nabi Ibrahim itu. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, agar engkau mengikuti milah ajaran agama Ibrahim yang hanif ini, yang lurus, yang ikhlas ini. Beliau bukanlah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad agar menteladani Nabi Ibrahim. Yang barusan disebutkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya agar berpegang dengan agama dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Zakarallahu jalla wa ala. Artinya ayat ini di antara kandungan fadlul Islamnya bahwasanya berpegang dengan Islam itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengikutinya. Karena itu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Islam ini adalah milah Nabi Ibrahim. Kemudian Islam ini adalah hanif. Kemudian Islam ini adalah anti syirik. Wa makana minal musyrikin. Dzakarallahu jalla wa ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Allah sebutkan kalau Nabi Ibrahim adalah imam. Ummah di sini adalah artinya imam. Teladan. Qanit, taat kepada Allah. Hanif, lurus. Mengarah kepada Allah, tidak menyimpang dan berpaling dari selainnya. Kepada selainnya. Walam yaku, dan bukanlah dia termasuk dari orang-orang musyrik. Berikutnya, syakirul li'an'umi. Nabi Ibrahim adalah orang yang bersyukur kepada nikmat Allah. Syakirul li'an'umi. Istabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Allah pilih. Allah tunjuk dia kepada jalan yang lurus. Qauluhu inna Ibrahim kana ummah, yakni kudwa. Ini makna ummah. Ummah itu artinya kudwa. Nabi Ibrahim itu adalah kudwa. Qad kanat lakum fi Ibrahim walladina qad kanat lakum uswatun hasanatun. Telah ada suri tauladan yang terbaik, kudwa, pada Nabi Ibrahim. Al-kunut, al-qanitan lillah. Al-kunut, al-muradu bihi, al-mudawatu ala ta'atillah. Tekun, ta'at. Kunut artinya adalah mudawama. Tekun di dalam ta'at kepada Allah. Ay, mudawiman ala ta'atillah. Menekuni ketaatan kepada Allah. Hanifan yakni mukbilan alallahi fi ibadatihi. Ibadahnya mengarah kepada Allah. Hanya diarahkan kepada Allah. Mu'ridan an ibadati ma siwa. berpaling dari beribadah kepada selain Allah. Ikhlas. Lengkap. Sifat Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Kemudian diakhiri dengan bara'atu minasyirkih. Walam yaku minal musyrikin. Tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Artinya kana bari'an minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah bersih dari syirik. Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ay tabarra'a minhum. Berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'a min abihi wa qaumi. Sebagaimana Nabi Ibrahim kuat untuk berlepas diri dari ayah dan kaumnya yang musyrik. Dari ayahnya dia tinggalkan. Syakirun li an'umi, tidak berhenti sampai di situ. Bersyukur nikmat. Mensyukuri nikmat, syakirun li an'umi rabbih azza wa jalla. Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat Rabb-nya. Kenapa? Li anna Allah dzakara fi hadhihi surati suratan Nahl an-ni'ama. Dalam surat Nahl ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam bentuk kenikmatan. Surat Nahl. Allah paparkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Wa addadaha, dan Allah paparkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dari tempat tinggal mereka, makanan mereka, dan termasuk diantaranya adalah nama ayat tersebut Nahl, darinya menghasilkan minuman yang bermanfaat dan sebagai obat. Walidzalika tusamma suratan Nahli bi suratin ni'ami. Oleh karena itu, oleh sebab itu surat Nahl ini terkadang dijuluki dengan surat nikmat. Nama lain daripada surat Nahl adalah surat Ni'am. Surat nikmat. Karena Allah paparkan. Lianna Allah addadaha fiha an-ni'ama. Allah paparkan. Di dalam surat tersebut berbagai macam bentuk kenikmatan. Untuk apa? Liyashkuru hal ibad, agar para hamba mensyukurinya. Wa dzakara an Ibrahim, di antaranya adalah Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, annahu kana syakiran. Nabi Ibrahim orangnya bersyukur. Jadi di sisi lain Allah perintahkan kita menteladani Nabi Ibrahim sampai setingkat Nabi Muhammad untuk menteladani Nabi Ibrahim. Dan di antara yang harus diteladani dari Nabi Ibrahim adalah syakiran. Orang yang bersyukur li ni'amillahi azza wa jalla. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Wa syukru nikmati huwa at-tahaddus fiha zahiran, secara lahiriah kita menyebutkan itu adalah nikmat Allah, datangnya dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah wal i'tiraf, kita akui dalam hati kita secara batin, biha batinan, diakui secara lahir batin. Apapun yang datang kepada kita itu adalah nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa sarfuha, dan menggunakan nikmat tersebut, menyalurkan kenikmatan tersebut fi ta'atin. Fi ta'ati musdiha, untuk taat kepada yang mendatangkannya. Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muliha, yang mengeluarkan nikmat tersebut. Ini di antara yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah banyak-banyak bersyukur. Itu adalah di antara ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika, kepada Nabi Muhammad. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Hadza khitabun linabiyina Muhammad. Perkataan ini, pernyataan ini diarahkan kepada Nabi Muhammad. Khitab ini, ucapan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad saja sebagai seorang nabi pilihan Allah, Khalilullah, diarak Allah perintahkan untuk anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Walamma wasafallahu Ibrahim bihadhihi sifat al-azimah allati dzakar allati dzukirat, setelah Allah sebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang agung, amara nabiyahu, Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'a millatahu, untuk mengikuti milah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Aidinahu, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk diikuti? Itu agama tu tauhid. Wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa dinu Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya agama Nabi Muhammad ini adalah sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Wa huwa dinul hanifiyyatis samhah, yaitu agama al-hanifiyah yang lurus, yang mengarah kepada Allah. Wasamhah, mudah. Mudah. Dinu tauhid wal ibadati wal ikhlas lillahi azza wa jalla, yaitu agama tauhid, agama ikhlas, agama ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Ini pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat pelajaran darinya, terutama bab tauhid dan pelajaran tauhid, pelajaran yang selalu kita butuhkan. Jangan ada kata-kata bosan belajar tauhid. Nabi mengajarkan tauhid sampai menjelang meninggalnya. Beliau sempatkan ingatkan kepada yang ada di sekitarnya, sembari mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburku berhala yang disembah. Diingatkan kepada istri-istrinya ketika menceritakan tentang indahnya kuil atau tempat ibadahnya kaum Nasrani di Hafasa. Diingatkan oleh Nabi Allah, ulaika syirrun nas. Tahukah mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia? Idza mata fihim nabiyyun aw salihun, ketika ada nabi orang soleh yang mati, banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar, di kuburnya dibangun masjid, itu patung-patung, foto-foto itu dipasang, dibuat. Ini menjelang mati, menjelang wafat beliau, menunjukkan bahwasanya pelajaran tauhid itu adalah pelajaran yang harus selalu seseorang pelajari di sepanjang hidupnya. Karena tauhid itu merupakan modal utama keselamatan seseorang. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.